Ini persepsi negatif pertama masalah poligami dari kaum laki-laki. Mereka serono saja melakukannya tanpa mengetahui syarat dan rukun. Bahkan tidak jarang di antara mereka mengorbankan istri pertamanya atau rumah tangga yang sudah dibangun hanya karena persepsi yang salah. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak juga di antara laki-laki menilai persepsi negatif tentang masalah atau ada salah dari masalah poligami. Dia berpikir, kalau berpoligami, saya nikah sama siapa? Yang penting jumlah istri saya lebih dari satu. Makanya